الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih kita di dalam bab tentang salawat atas Nabi Muhammad SAW. Beberapa qawaid kita sudah lewati tiga darinya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah, kalau di cetakan saya di halaman 175, Al-Fa'idah Ar-Rabi'ah, fa'idah yang keempat dari pembahasan salawat ini. Kata Syekh rahimahullah, wa'lam anna na'al awal min siyaj salati alaihi sallallahu alaihi wasallam wa kadha annahu ar-rabi, bahwa macam bacaan yang pertama, macam bacaan yang pertama itu yang tasyahudnya Ibn Mas'ud itu ya. Yang pertama itu adalah yang Ibn Mas'ud. Ini sholawat ya. Sholawat yang pertama adalah yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ala ahli baitihi, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat lagi. Kemudian kata beliau yang keempat, demikian pula yang keempat, yang Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyyil ummihi, dan seterusnya. Wa ma'alamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Lama sa'aluhu an kaifiyati as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat beliau bertanya tentang bagaimana tata cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa istadalla bihadza, atau istudilla bihadza, diambil dalil dengan ini atau bidalik, ala annaha afdhalul kaifiyati fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat bertanya kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian menyatakan itu sholawat yang terbaik, yang afdhal untuk dibaca. Li annahu la yakhtaru lahum wa kadha li nafsihi illa al asyrafa wal afdhala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan memilihkan bagi para sahabat, demikian pula memilihkan bagi diri beliau sendiri, kecuali sigah, macam bacaan yang asyraf, yang paling mulia, yang paling tinggi begitu, serta yang afdal, yang paling utama. Wa min thamma sawwaba an-Nawawi fi ar-Rawdah annahu law halafa la yusallianna alaihi sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati lam yubirra illa bitilkal kaifiyah. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membenarkan di dalam Ar-Rawdah, mungkin yang dimaksud Rawdatul Talibin, beliau membenarkan pendapat kalau seandainya ada orang yang dia bersumpah, kalau sumpah kan berarti dia harus ditepati selama bukan maksiat gitu. Ini orang dia bersumpah hendak bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang terbaik. Dia bersumpah bahwa dia akan bersolawat dengan macam solawat yang terbaik. Lam yubirra, maka sumpah dia itu tidak tertunaikan, dia tidak dianggap menunaikan sumpahnya kecuali dengan kaifiah itu tadi. Berarti kaifiah yang pertama, ya, macam-macam pertama maupun yang keempat tadi. Wa wajjahu as-subuki bi annahu man ata biha faqad shalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi yaqin. As-subuki ketika menerangkan wajjahu itu maksudnya mentaujih, ya. Mentaujih menjelaskan kenapa An-Nawawi menyatakan seperti itu. As-subuki ini juga termasuk dari kalangan Syafi'iyah. Itu fuqahanya Syafi'iyah. Mesir ya. As-subuki mengatakan kenapa begitu? Karena barang siapa yang dia bersolawat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan macam solawat tadi, maka berarti yakin pasti dia sudah dinyatakan menunaikan sumpahnya bersolawat dengan solawat yang terbaik. Wa kullu man jaa bilabdin ghairiha bahwa min idyani bis solatil matlubati bisyakin. Tapi kalau orang yang dia mengucapkan sholawat dengan lafadz yang lain, bukan dengan yang model yang pertama atau keempat, maka apakah dia sudah dianggap bersholawat dengan sholawat yang afdol yang diinginkan dengan sumpahnya tadi? Bisyak, masih diragukan. Li'annahum qalu, kenapa? Karena para sahabat ketika itu berkata kepada Nabi atau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nusalli alaika, wahai Rasulullah, bagaimana tata cara kami bersolawat atasmu? Bagaimana tata cara kami bersolawat atasmu? Qala, Nabi menjawab, qulu. Itu kan sudah ada pertanyaan. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat, qulu, ucapkanlah. Kemudian membawakan macam solawat tadi. Faja'ala sholat 'alaihi minhum hiya qawluhum kadza intaha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menjadikan bacaan sholawat atas beliau minhum dari para sahabat hiya qawluhum kadza, yakni dengan cara membaca seperti ini. Dengan cara membaca seperti ini. Yani ini jelas-jelas yang afdhal karena ditanyakan oleh sahabat dan diajarkan oleh Nabi SAW dengan perintah beliau, qulu, ucapkan. Intah, selesai. Dzakarahu Al-Haitami fi Ad-Dur Al-Mandud, disebutkan oleh Al-Haitami dengan ta ya. Dan Al-Haitami itu, Al-Haitami itu termasuk fuqaha Syafi'iyah pula. Ini masih kalau Syafi'i, kalau Al-Haitami kalau tidak salah dia di Makkah. Ya, tinggalnya di Makkah. Beda dengan Al-Haitami, ya. Beda dengan Al-Haitami dengan tiga titik. Di sini ada kode penomoran. Wallahu a'lam apa yang dimaksud beliau dengan kof. Karena terkadang Asy'ari Al-Albani itu beliau menyalin kitab begitu. Jadi kalau memberikan rujukan, ya, itu dengan sesuai apa yang dia salin, yang beliau salin. Nah, kemudian menyebutkan lagi di tempat yang lainnya di kitab Ad-Dur Al-Mundur. Apa yang disebutkan anal maqsuda yahsulu bikullin bikullin min hadhil kaifiyati allati ja'a fil hadis sahihah. Bahwa yang diinginkan, yakni yang dimaksud sebenarnya sudah bisa terpenuhi dengan seluruh kaifiyah yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih ini. Jadi permasalahannya itu tentang masalah yakin. Kalau secara yakin dia bersolawat dengan apa yang dia inginkan atau yang dia sumpahkan tadi adalah dengan macam yang pertama maupun yang keempat. Adapun Al-Haitami mengatakan ya seluruh yang ada dalam hadis sahih pun sudah terpenuhi dengannya solawat tadi. Qala al-fa'idah al-khamisah, faedah yang kelima, wa'lam annahu la yushra'u talfiqu sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi as-siyam. Ketahuilah bahwa tidak disyariatkan mentalfiq. Mentalfiq itu menggabungkan dan mencampur sighati salatin wahidah menjadi satu sighah, menjadi satu bacaan sholawat dengan mengumpulkan keseluruhannya, mengumpulkan seluruh tata cara atau bacaan sholawat ini. Jadi dalam satu tasyahud atau satu tahiyat antum baca seluruh macamnya, itu malah enggak sunnah, malah enggak sunnah. Baca ya salah satunya saja. Wa kadzalika yuqalu fi siyaq at-tasyahudi al-mutaqaddimati, demikian pula dikatakan tentang masalah macam-macam bacaan tasyahud. Jadi justru tidak sunnah ketika antum mengumpulkan seluruh macam bacaan tasyahud dalam satu duduk. Jadi pilih saja salah satunya. Pilih saja salah satunya. Bal dzalika bid'atun fid din, kata beliau, bahkan itu termasuk bid'ah dalam agama. Karena ada beberapa macam bacaan tasyahud, ada beberapa macam bacaan sholawat. Itu pilih salah satunya dalam sekali duduk, jangan dicampur-campur. Wa inna masunnatu an yamula hadza taratan wa hadza taratan, tetapi yang sunnah, ya, yang lebih tepat dan lebih bagus untuk melaksanakan sunnah adalah terkadang dengan macam bacaan yang ini, terkadang dengan yang lainnya. Silakan. Kama bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah fi Bahdin lahu fit takbir fil idain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebuah pembahasan beliau ketika membahas tentang takbir dalam sholat dua id. Ini majmu' yang majmu' fatawa. Ini pun penomorannya kita tidak familiar begitu di sini ya. 69 253 1. Biasanya kalau kita di cetakan-cetakan, termasuk bahkan yang cetakan yang resmi dari Saudi itu, yang itu pun hanya dua saja mujalladnya dengan halamannya, mujallad dengan halamannya. Ini sampai ada tiga. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah yang sunnah justru antum milih salah satu dari macam bacaan tasahud dan salah satu dari macam bacaan sholawat. Jadi jangan dibaca dua macam, atau tiga macam, malah bid'ah. Al-fa'idah tusadisatu, yang keenam fa'idahnya, qolal allamatu siddiq, siddiqun hasan khan, berkata allama siddiq hasan khan, fi kitabi nuzulul abrar bil ilmil ma'zur, minal adiyati wal adhkar. Insya Allah ini berarti nuzulul abrar, berarti hidangan bagi orang-orang yang baik, bila ilmin ma'zur, tentang ilmu yang ada riwayatnya berupa doa-doa dan zikir-zikir. Ba'dan saqa haditha kathiratan fi fadli sholati ala nabi SAW, setelah beliau menyampaikan hadis dalam jumlah yang banyak tentang keutamaan bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang ada saja, beliau juga mentahkik salah satu risalah itu, satu juz kalau tidak salah ya, judulnya Fadlus Sholat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fadlus Sholat ala Nabi SAW, tapi saya lupa penulisnya. Dan itu Syekh Al-Albani seingat saya menceritakan kenapa beliau mentahkik Fadlus Sholat ala Nabi Sallallahu, keutamaan sholawat atas Nabi SAW, itu karena ditarget, dimotivasi oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah itu memotivasi, mendorong Syekh bin untuk mentahkik kitab itu. Dan alhamdulillah beliau tahu Fadlus Sholat ala Nabi SAW. Itu. Ini adalah jangan karena kita menyatakan bahwa banyak sholawat-sholawat yang beredar yang tidak ada sunnahnya atau bahkan termasuk bid'ah atau bahkan di dalamnya ada penyelisian, kemudian kita tidak mau memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ahlu sunnah itu orang yang bersemangat untuk melaksanakan sunnah. Wal ikhtar minha, yakni memperbanyak sholawat atas Nabi SAW. Qala, berkata Siddiq Hasan Qom, beliau punya kitab fikih, ya, pembahasan fikih Ar-Rawdatun Nadiyah, kitab yang bagus juga. di halaman 161, la syakka fi anna aktsarul muslimina salatan alaihi sallallahu alaihi wasallam hum ahlul hadis wa ruwatus sunnatil mutahharah. Tidak diragukan lagi, kata Siddiq Hasan Khan rahimahullah, bahwa kaum muslimin yang paling banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahlul hadis dan juga para perawi hadis, perawi sunnah yang suci. Fa inna min wadhaifihim fi hadzal ilmi syarifi at-tasliyata alaihi amama kulli hadis. Karena di antara kebiasaan mereka dan tugas mereka dalam ilmu yang mulia ini, ilmu hadis, at-tasliyah, at-tasliyah itu pembacaan shalawat. Membaca shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap awal hadis, yakni di depan hadis. An Abi Hurairah an Rasulillahi, terus apa? Sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkali banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis. Makanya kalau membaca hadis itu ya bersemangat. Itu banyak fadilahnya. Ya. Wala yazalu lisanuhum rabban bi dzikri sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa lisan mereka itu basah dengan menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaisa kitabun min kutubis sunnah wala diwanun min dawawinil hadis al-ikhtilafi anwa'iha, dan tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab sunnah, demikian pula satu diwan, diwan itu kumpulan ya, dari kumpulan-kumpulan hadis, kumpulan kitab-kitab hadis, al-ikhtilafi anwa'iha dengan bermacam-macamnya, minal jawami' wal masanid wal ma'ajim wal ajza', kan ada kitab hadis itu diberi judul al-jami', itu al-jami' as-sahih, al-jami' al-kabir, al-jami' as-saghir, misalnya al-masanid, al-masanid itu jamak dari musnad, banyak musnad ya. Musnad Asy-Syafi'i, Musnad At-Tayalisi, dan yang lainnya banyak. Wal ma'ajim, mu'jam ya. Yang terkenal adalah mu'jamnya At-Tabarani ya. Ada kabir, ada ausat, ada shaghir. Bayangkan itu. Wal ajza, dan juga ajza yakni juz, juzul qira'ah misalnya. Juz yakni raf'ul yadain fi shalah. Juz, kalau juz itu memang beberapa halaman, tidak tebal yang saya tahu. Wagariha, dan yang lainnya, illa waqad istamala ala alafil ahadith, kecuali sudah berisi ribuan hadis. Jadi para ahli hadis, para ulama hadis itu paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna aktsara hajman. Ini antum lihat ini. Dan kita mengukur tingkat kesemangatan kita untuk membaca. Lihat ya. Hatta inna aktsara hajman, sampai kata beliau, sungguh yang paling ringkas atau yang paling tipisnya begitu. Kitab Al-Jami' As-Saghir lis-Suyuti, judulnya itu Al-Jami' As-Saghir, tulisan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, itu kumpulan hadis gitu. Itu dikatakan paling ringkas, fihi asyaratu alafi hadis. Yang paling ringkasnya, yang paling tipisnya itu isinya 10.000 hadis. 10.000 hadis. Kita sudah baca berapa ribu ya? Atau berapa ratus? Berapa puluh? Kalau satuan ya jangan. Pertama-tama ya, kalau satuan. Ini kata beliau aksara hasban, ini yang paling ringkas seperti itu. Maksud saya adalah mari kita bersemangat untuk membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qisala dzalika sa'irus shuhuf an-nabawiyyah, dan kiaskan sekarang kepada hal itu seluruh as-shuhuf an-nabawiyyah, lembaran-lembaran yang berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi al-isabatu an-najiyatu wal jama'atu al-hadithiyatu awla an-nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-qiyamah. Maka sesungguhnya kelompok yang selamat ini, kelompok yang memang berkecimpung di dalam hadis ini, yakni para ulama hadis maksudnya, awlan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak untuk dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang paling berhak untuk nanti dekat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa as'aduhum bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling bergembira nanti, yang paling beruntung dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi, bapak dan ibuku menjadi kebusan beliau. Wa la yusawihi fi hadhihi al-fadilati ahadun minan nas illa man ja'a bi adlami ma ja'u bih wa dunahu fardul qatad. Wa la yusawihi, dan tidak ada nanti yang akan bisa setara begitu. Tidak ada yang bisa setara dengan para ulama kita, ulama hadis itu, dalam keutamaan ini. Seorang pun tidak ada yang bisa setara, kecuali yang dia melakukan yang lebih utama dibandingkan yang mereka lakukan. Wadunau khotul kitad, khotul kitad itu istilah dalam bahasa Arab untuk menyatakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan atau bahkan hampir mustahil. Khotul kitad itu maksudnya, kalau ada al-qatad itu adalah ranting yang berduri. Khoroto itu apa? Apa begitu namanya? Jadi ibaratnya antum hendak menyingkirkan duri-duri di ranting itu, kemudian dengan tangan begini diseret-seret. Mengapa namanya? Menyerut. Menyerut itu tadi, ranting berduri. Siapa yang sanggup? Yesus itu yang sanggup saya. Namanya korpul kita. Fa'alika ya bagel khair, maka atasmu wahai para pencari kebaikan, wa taliban najati bilallah, dan para pencari keselamatan tanpa bahaya, pencari keselamatan tanpa bahaya, antakuna muhadditsan, jadilah kamu seorang muhaddits, yakni orang yang sering dia menyampaikan hadis, membaca hadis begitu. Ini yang masih muda ini masih panjang perjalanannya insyaallah. Al-mutatafilan ala muhadithin, atau mutatafil yang ini selalu belajar kepada para muhadith. Karena orang yang dia mendengar hadis atau seorang muhadith ketika menyampaikan hadis, dia duduk belajar ya, dia kan juga bersolawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Wa illa falatakun, kalau tidak maka jangan kamu menjadi, tidak diteruskan di sini ya, titik-titik begitu, ada yang dipotong. Kalau sabi masih wadale kamin aidatin tangudu ilai. Kalau selain dua kelompok tadi, ya tidak ada manfaatnya bagimu. Tidak ada manfaatnya bagimu. Jadi orang yang berilmu atau jadi orang yang selalu menuntut ilmu. Jadi orang berilmu atau selalu jadi orang yang menuntut ilmu. Itu dua kebaikan. Dan jangan menjadi golongan yang ketiga, orang yang menjauh dan tidak mau belajar ilmu. Intinya kalamnya Siddiq Hasan Qutb. Qultu, kata Syekh Al-Albani, wa ana as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alan min ha'ula al-muhaddithin alladziina hum awla an-nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pribadi memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjadikan aku termasuk dari kalangan muhaddits, yang mereka memang orang yang paling berhak terhadap Rasulullah SAW. Wala'ala hadzal kitab minal adillati 'ala dzalik, dan semoga kitab ini menjadi termasuk bukti tentang hal tersebut. Karena beliau sendiri mengatakan, saya belum pernah mendapati ada seorang ulama yang mengumpulkan sifat sholat Nabi menjadi satu kitab seperti yang saya lakukan. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ada beliau itu bacanya banyak sekali, bahkan mengalahkan para ulama mutaqaddimin. Jumlah yang beliau baca itu, ya yang saya ingat, Syekh Rafi rahimahullah ta'ala mengatakan beliau ini bahkan mengalahkan beberapa ulama mutaqaddimin dalam hal banyaknya yang dibaca. Wa rahimallahu al-imam Ahmad, imam as-sunnah, Semoga Allah merahmati Imam Ahmad, imamnya sunnah, alladzi ansyada ketika beliau melantunkan bait-bait dinun nabi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu. Agama Nabi Muhammad akhbar, isinya itu adalah akhbar, maksudnya hadis-hadis. Ni'mal matiyatu lil fata atharu, tunggangan terbaik bagi pemuda itu adalah athar, athar dari Rasulullah SAW. La targhabanna 'anil hadithi wa ahli, farra'yu lailun wal hadithu naharu. Jangan kamu membenci hadis dan pembawanya. Farra'yu lailun wal hadithu naharu. Pendapat pribadi itu malam dan hadis itu siang. Apa maksudnya ya? Malam kan gelap, kalau hadis itu siang, terang benderang gitu. Itu bedanya kalau orang berbicara agama hanya dengan logika ya, dengan orang yang berbicara agama dengan dalil, dengan hadis. Walarubbama jahilal fata atharul hudan wa syamsu baziqatun laha anwaru. Dan bisa jadi seorang pemuda dia tidak mengetahui atharul hudan, yakni bekas-bekas petunjuk yang dengan itu dia bisa kemudian mengikutinya. Wasyam subhazikoh, dalam kondisi matahari bersinar, laha anwaru, laha anwar yang ini memiliki cahaya-cahaya. Kalau sudah ada, ini ada taklim, ini ada pondok, ini silakan belajar. Ya itu syams, itu matahari, ikuti. Wa kadzalika sanna lahum addu'a. Demikian disampaikan dari Imam Muhammad. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tambahannya lain, mensunahkan bagi mereka, bagi para sahabat untuk berdoa di tasyahud ini, di atas tasyahud ulilihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'tum fi kulli raka'ataini faqulu at-tahiyatu." Dan seterusnya. Kalau kalian duduk pada setiap dua rakaat maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah dan seterusnya tahiyat tasyahud. Pada kalau ila akhiriha, kemudian Nabi menyebutkan sampai akhir tasyahud. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan tsumma yatakhayyar min ad-du'ai a'jabahu ilaih. Setelah itu selesai kamu baca tasyahud, kamu baca selawat ya. Setelah itu selesai silakan kamu pilih doa yang paling kamu sukai, doa yang paling kamu ingin untuk berdoa dengannya. Nah, di sini ya, berarti doanya itu secara umum, doanya secara umum, dan lebih bagus lagi kalau doa tersebut diucapkan dengan bahasa Arab yang bisa diketahui. Lebih bagus lagi kalau doa yang umum ini memang ada ya, riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.